dengan Sunan Nabawi, dan takarannya satu so adalah 4 mud. Satu so adalah 4 mud. Nah, satu mud yaitu 2 telapak tangan yang digabungkan dari telapak tangan seorang lelaki yang di sana tidak besar tangannya dan juga tidak kecil, tetapi pertengahan. Satu so berarti 4 mud. Nah, berarti 5 dari ausub. Nah, karena satu wisabnya 60 so, 60 kali 5 berarti nisabnya dari biji-bijian yaitu 300 so. Nah, 300 so. Qala hafizahullahu taala, kita teruskan kembali. Kemudian pembahasan lain yang telah kita bahas juga pembahasan tentang berapa zakat yang dikeluarkan dari biji-bijian dan juga dari buah-buahan, yaitu dilihat dari sistem pengairannya. Apabila pengairannya itu tidak membutuhkan biaya seperti pengairannya di sana dengan turun hujan dan juga dengan air sungai, kemudian dari akar-akar yang di sana bisa meminum dari tanah-tanah yang lembab, karena di situ seorang tidak membutuhkan biaya, nah, maka zakat yang dikeluarkan yaitu al-usyur, 1/10, itu 10%. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, fi ma saqatis sama' wal 'uyun aw kana 'athariyan al-'ushr. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa tanaman biji-bijian yang di sana pengairannya dengan air hujan atau dengan mata air, au kana athariyan, athariyan yaitu dengan tanah, akar-akarnya itu menyerap dari tanah yang lembab. Nah, maka zakat yang dikeluarkan yaitu 1/10, yaitu 10%. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, fi ma saqatil anhar wal ghaim al-ushr. Dan apabila pengairannya dengan membutuhkan biaya, dia dengan pompa air ataupun dengan tenaga manusia mengambil ataupun mengupah kepada orang lain untuk mengambil air di tempat yang cukup jauh, atau dengan memakai binatang dalam pengairannya karena itu membutuhkan biaya, dan juga pompa air juga membutuhkan biaya dari solar, bahan bakarnya, dan juga dari olinya dan juga lain sebagainya, maka zakat yang dikeluarkan yaitu nisful ushur. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Umar, wa ma suqiya bin nadh nisful ushur. Apa-apa yang diairi dengan cara disiram, nah, baik dengan bantuan dengan tangan manusia atau dengan bantuan binatang, maka zakatnya nisful ushur, setengah dari 1/10, berarti di sana 5%. Nah, qala hafizahullahu taala, kita teruskan kembali. Waktu wujub zakah fil hubub hina tashtaddu wa fi samar hinama yabdu salahuha. Naam. Dan waktu dari kewajiban zakat fil hubub hina tashtaddu, ketika biji-bijian itu mengeras, wa fi samar, dan juga di buah-buahan, hina yabdu salahu, ketika buah-buahan itu sudah layak untuk dipetik. Fi ayyi marra aw yasfarra, yaitu buah-buahannya itu berwarna kemerah-merahan atau buahnya berwarna kekuning-kuningan, itu menunjukkan bahwa itu sudah siap untuk dipetik. Naam. Walau ba'ahu ba'da dzalik, kalau misalkan ba'ahu yakni dijual setelah itu, wajabat zakatuhu alaih, wajabat wajib zakatnya terhadapnya la alal mushtari, bukan kepada orang yang membelinya. Nah, dan di dalam zakat biji-bijian dan juga di dalam zakat buah-buahan di sini, bahwa di sana tidak ada haul, berbeda dengan zakat binatang ternak, berbeda dengan zakat emas perak. Di sana di samping sudah mencapai nisab, di sana harus mencapai satu haul, itu satu tahun dari tahun hijriyah. Sedangkan dari zakat biji-bijian atau zakat dari buah-buahan di sini, bahwa zakat yang dikeluarkan adalah ketika panen. Ketika panen. Sehingga di sini tidak ada haul. Di sini tidak ada haul ketika panen. Ketika panen kemudian dilihat sudah mencapai nisab sebagaimana yang tadi ditentukan, maka dikeluarkan zakatnya. Dan dilihat bagaimana cara pengairannya. Kalau misalkan pengairannya itu dengan tanpa biaya, maka 10%. Sedangkan apabila pengairannya itu dengan biaya, maka zakatnya 5%. Nah, baik. Bagaimana apabila setengah tahun 6 bulan dengan turun hujan juga dengan sungai, dan setengahnya 6 bulannya dengan biaya? Bagaimana, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Maka para ulama menyebutkan bahwa apabila, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahi taala alaih, apabila setengah tahun itu dengan biaya dan setengah tahunnya itu tanpa biaya, nah kadang 6 bulan dengan pengairan hujan atau pengairan sungai sebagainya, 6 bulannya dia memakai pompa air atau yang lain sebagainya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 7,5%. 7,5% berarti pertengahan dari 10% dan dari 5%. Nah, kalau misalkan dari dengan hujan setahun penuh misalkan, atau dengan sungai setahun penuh, maka 10%. Kalau setahun penuh dengan biaya, nah, maka 5%. Kalau setengah-setengah, nah, 6 bulan dengan hujan, dengan pengairannya dengan sungai, 6 bulannya dengan biaya, maka di pertengahan antara 10 dengan 5%, yaitu 7,5%. Wallahu ta'ala alam. Dan sedangkan apabila misalkan mana yang lebih banyak, maka yang diambil dengan yang lebih banyak. Misalkan selama 11 bulan pengairannya dengan sungai, dengan hujan, 1 bulan pengairannya dengan dia memakai pompa air dengan biaya, maka yang diambil adalah yang lebih banyak, yaitu dia pengambilannya dengan hujan dan juga air sungai. Maka yang 1 bulan tadi tidak dianggap. Begitu juga kebalikannya, misalkan dia dengan biaya, dengan mengeluarkan biaya selama misalkan 11 bulan, kemudian 1 bulannya tadi dengan misalkan dia dengan biaya, 11 bulannya dengan biaya, sedangkan 1 bulannya dia dengan air hujan misalkan, maka di situ tidak dianggap. Di situ tidak dianggap, diambil yang lebih banyak. Qala hafidhahullah ta'ala, ويلزم إخراج الحب مصفى أي منقى من التب والقشر. Dan diharuskan dalam mengeluarkan biji-bijian itu, yakni ketika ditimbang, ketika ditakar, yaitu biji-bijian yang sudah bersih, yang sudah bersih dari gabah dan juga dari kulitnya, seperti hintah, syair, yang di sana masih ada gabahnya, masih ada kulitnya, maka harus dibersihkan dulu. Nah, ketika sudah bersih, baru di sana dilihat berapa banyak. Baik. Wa yu'tabaru ikhraju thamar yabisan. Dan dalam mengeluarkan biji-biji dan mengeluarkan buah-buahan seperti kismis, seperti kurma, yaitu yang sudah kering. Di anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara bi khursil inab zabiban. Karena Nabi sallallahu alaihi memerintahkan bahwa al-inab anggur itu ini diolah menjadi kismis. Karena kismis adalah anggur yang dikeringkan, yang dijemur. Nah, sehingga dia menjadi kismis. Nah, zabib. Nah, wa tu'khadhu zakatuhu zabiban, dan yang diambil zakatnya yaitu yang zabib, yang kismis. Nah, kama tu'khadhu zakatun nakh tamran, sebagaimana diambil dari zakat dari kurma yaitu kurma yang sudah kering. Wala yusamma zabiban wala tamran illa al-yabis, dan tidak dinamakan kismis dan juga tidak dinamakan kurma kecuali itu sudah kering. Qala hafizahullah taala wa tajibu az-zakah fil 'asr idza akhadahu mulkihi aw min al-mawat karusil jibal idza balagha ma akhadahu nisaban wa nisabul 'asr 30 sha'an bis-sha'in nabawi wa miqdaru ma yajibu fihi wa al-ushur. Jadi sekarang kita masuk ke dalam permasalahan yang baru tentang zakat al-asl, yaitu madu. Nah, di sini disebutkan oleh Hafidzullah taala wa tajib, dan wajib zakat fil asl pada madu idza akhadahu min mulkihi, apabila madu itu diambil dari peternakan dia sendiri, dia ternak madu, au minal mawat, atau dia ambil dari tempat-tempat yang di sana tidak ada pemiliknya, karu usir jibal, seperti puncak-puncak gunung, di goa-goa, di puncak-puncak gunung, dia masuk ke dalam mengambil madu. Idza balagha ma akhadahu nisaban, apabila dia mengambil dan sudah mencapai nisab, wa nisabul asl, dan nisabnya madu 30 sha'an, itu 30 sha'an, 30 sha' dengan sha' an-nabawi, wa miqdaru ma yajibu fihi wa al-ushur, dan zakat yang dikeluarkan wajib dikeluarkan yaitu al-ushur, itu 1/10, yaitu 10%. Nah, tentang zakat al-asl yaitu madu, di sana terdapat khilaf di antara para ulama, apakah madu itu ada zakatnya atau tidak. Di sana terdapat hadis, akan tapi hadis ini sanadnya lemah, dilemahkan oleh para ulama. Nah, dengan lemahnya hadis yang berkaitan tentang zakat dari al-asl madu, nah, bahkan dikatakan oleh para ulama, dan juga hal ini yang diterjih oleh Syekh Al-Bani rahmatullahi taala alaih, dan juga Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan juga Syekh Muhammad rahimahullahu taala, mereka berpendapat bahwa madu itu tidak ada zakatnya. Kenapa madu tidak ada zakatnya? Karena tidak ada dalil Al-Qur'an dan sunnah tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari madu. Bahkan hal ini juga dikatakan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala. Nah, di sana tidak ada dalil Al-Qur'an dan sunnah, dalil yang menunjukkan tentang kewajiban untuk membayar zakat dari madu. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Mundhir rahimahullahu taala, beliau mengatakan laisa fi wujubi shadaqah fil asl khabar yasbut. Dikatakan oleh Ibnu Mundhir bahwa di sana tidak ada kewajiban untuk membayar zakat dari madu. Di sana tidak ada hadis yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Syekh Utsaimin rahimatullahi taala alaihi, ketika beliau ditanya tentang madu apakah ada zakatnya atau tidak, beliau mengatakan bahwa madu itu tidak ada zakatnya karena tidak ada hadis yang sahih. Dan Syekh Utsaimin mengatakan bahwa apabila seseorang ingin mengeluarkan silahkan, akan tetapi bukan zakat yang wajib. Akan tapi di sini tatawwu'an, yaitu sedekah yang sunnah. Dia mengeluarkan sedekah di sini bukan suatu kewajiban agar dia mendapatkan hasil yang baik dari madunya, dan juga dia ke depannya mendapatkan madu yang baik juga dengan sedekahnya tadi. Sedangkan kewajiban harus mengeluarkan zakat dari madu itu, maka tidak ada hadis yang sahih sebagaimana dikatakan oleh rahimahullahu taala. Taib, wallahu taala alam. Taib. Qala hafidhahullahu taala wa tajibu az-zakah fil ma'din. Liqalihi taala wa anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dikatakanlah hafidhahullahu taala bahwa wajib zakat fil ma'din. Kewajiban zakat fil ma'din yaitu hasil dari tambang, dari kekayaan bumi diambil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Wal ma'din huwa al-makan alladhi adana fihi syai'un min jawahiril ard. Wal ma'din yaitu tempat yang di sana dia didapatkan dari hasil kekayaan bumi. Fahuwa mustafadun minal ard, yang dimana ma'din di sini dia diambil dari perut bumi. Fawajabat fihi zakah, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Kal hubub wal thimar, wajib mengeluarkan zakat seperti biji-bijian dan juga seperti buah-buahan yang sebagaimana telah kita sebutkan. Fa in kana al ma'din zahaban aw fiddatan fafihi rubu'u syur. Apabila dari kekayaan bumi itu berupa emas ataupun berupa perak dari hasil tambangnya tadi, fafihi rubu'u syur, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah rubu'u syur, seperempat dari 1/10, yaitu 2,5%. Idza balagha nisaban faakthar, apabila sudah mencapai nisabnya dari nisab emas dan juga nisab perak, sebagaimana nanti kita akan sebutkan berapa nisabnya emas dan juga berapa nisabnya perak, ataupun lebih. Wa in kana ghairuhuma, dan apabila selain dari dua tadi, dari emas dan perak, kal kuhl wa zirbigh wal kibrit wal milh wal nift, dan juga seperti barang tambang yang lainnya, hasil tambang yang lain seperti batu bara, seperti granit, belerang, seperti garam, dan juga seperti anif, yaitu minyak bumi. Fayajibu fihi rubul ushur. Fayajibu fihi rubul ushur kimatihi in balagat kimatuhu nisaban faakthar minaz zahab wal fiddah. Maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5% apabila telah mencapai dari harganya seperti nisab emas ataupun perak. Tapi sekarang kita juga masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang zakat hasil tambang. Zakat hasil tambang di sini juga di sana terdapat khilaf di antara para ulama, ikhtilaf di antara para ulama. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Bilal ibn Harith radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha min al-ma'adin al-qabliyah shadaqah. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu mengambil zakat dari barang-barang tambang di Qabliyah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini tentang hasil tambang, apakah ada zakatnya ataupun tidak. Di sana terdapat khilaf di antara para ulama tentang hasil tambang. Nah, ada yang mengatakan bahwa hasil tambang itu tidak ada zakatnya. Ada yang mengatakan hasil tambang itu ada zakatnya. Ada yang mengatakan bahwa hasil tambang itu tidak ada zakatnya kecuali emas dan perak apabila sudah mencapai nisab dan sudah mencapai satu haul, itu ada nisabnya. Nah, hadis yang berkaitan tentang barang tambang juga sanadnya lemah, dilemahkan oleh para ulama. Hadis tentang hasil tambang. Nah, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, hadis Bilal bin Harith radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW mengambil dari hasil tambang dari Qabaliyah dengan sedekah, hadis itu sanadnya lemah, dilemahkan oleh para ulama. Nah, dengan lemahnya hadis tentang hasil tambang bahwa di sana tidak ada zakat dari hasil tambang kecuali emas dan perak. Karena emas dan perak itu ada zakatnya. Walaupun dia mendapatkan dari hasil tambang ataupun tidak, itu ada zakatnya, emas dan perak. Nah, apabila sudah mencapai nisab dan juga sudah mencapai satu haul dari tahun Hijriyah, itu ada zakatnya. Selain dari itu tidak ada zakatnya. Selain dari emas dan perak tidak ada zakatnya. Wallahu taala alam. Dan di sini juga khilaf di antara para ulama. Namun Allah taala alam. Baik, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita, sisa dari pembahasan dari kitab zakat pada pertemuan berikutnya.